si Ayu. Cepat katakan, aku pun diseling bercanda. Melepas sepatu sneakers, ketika lari sekuat tenaga, bagaimanapun diri bersama habisnya nafas di barang ini meningkat. Waktu hitung deburan ombak, tak akan ada habisnya. Tetaplah sama kita berdua, disinari cerahnya matahari. Perasaanku akan terus berlanjut, apapun yang terjadi. Tetaplah sama lebih jauh menuju cakrawala ujung sana. Aku pun sendirian merangkak langkah kaki, tak mampu bilang suka. Tetaplah sama. Pasir pantai putih bersih seperti perasaan jujur yang memaksaku untuk minta maaf. Sayangnya terlalu dalam. Maafkan sama menyilapkan saat tatap wajahmu dari samping.